kita punya andalan, punya andalan bahwasanya Allah bisa menolong. Kita lihat orang-orang dulu andalannya keris, mengandalkan keris saja orang jadi berani. Dia merasa kalau saya pakai keris ini nanti orang akan takut, pakai keris ini akan begini. Dia yakini yang seperti itu, padahal itu kesyirikan. Sementara kita yang punya keyakinan la ilaha illallah kok sampai tidak berani. Kalau sejauh mana kita yakini keyakinan itu bahwa Allah yang bisa menolong, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu ayat berarti menolong. Subhanallah. Kemudian kepada manusia itu disadari, baru dimengerti dan disadari setelah kejadiannya berlalu. Mungkin waktu ditolong tidak tahu dia, tapi ketika sudah berlalu, subhanallah, ternyata Allah menyelamatkan. Nah, cerita yang sampai pada saya belum terjadi. Seorang ustaz sudah ngantri beli tiket pesawat. Panjang panjang dia jalan. Sampai di depan dia habis, sampai depan. Ya untung dia sudah sadar. Bang Bagot sialan, barangkali dia sudah ngantri panjang panjang sampai depan Bagot habis. Ya sudah, subhanallah. Apa yang terjadi? Pesawat yang tadi mau dituai jatuh. Subhanallah, ternyata Allah menolong saya dengan tiket habis tadi, tidak ikut jadi korban. Itu loh pertolongan yang tidak bisa dibayangkan sebenarnya. Orang baru terkorban saya telah kehabisan tiket, kalau tidak ikut jatuh bersama pesawat tadi. Subhanallah. Nah, kalau kita yang berbeda sesuatu yang barangkali tidak menyenangkan di saat itu barangkali pertolongan Allah. Anak-anak yang ada di mahar mungkin cuma enggak di tandain sebenarnya. Oh, tapi itu pertolongan Allah di belakang kami sama akan menikmati. Sekarang ini di belakang hari sama akan dapatkan. Ya, kita yakini itu cuma Allah. Dia dijadikan oleh Allah saja sebagai perantara menolong orang lain. Itu pun ada pahala yang diberikan. Men, jangan bangga diri. Jadi bersyukurlah kepada Allah yang menjadikan sampean itu jadi penolong orang lain di samping. Pasti ganjar oleh Allah datang baik. Ini kesempatan saja mendapatkan kebaikan. Justru jangan disia-siakan ketika kita bisa menolong orang lain. Sebab ini pertolongan Allah yang dilewatkan kepada Anda. Nah, kalau kita bisa berpikir begitu, kita berhasil menolong, tidak bangga diri, tidak merasa sombong, tidak akan luar. Namun kemudian semua Alhamdulillah. Tapi yang terjadi di dalam kehidupan ini semuanya menjadi ibrah. Jadi karena itu marilah kita ambil pelajaran yang kita dapatkan. Sebagian dari ayat dan riwayat yang berkaitan, yaitu yang pertama ayat-ayat lain yang menyebut perkuasaan Allah. Yang pertama adalah surat Al-Fusilat ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Wahin ayatnya dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya Allah, yaitu alail malam, malam dan siang, di malam dan bulan, siang malam. Setiap hari terjadi. Namun berapa orang yang bisa bisa mengambil pelajaran dari adanya siang dan malam ini. Subhanallah. Untuk tidak semua orang. Tidak semua orang bisa melihat bahwa siang dan malam banyak problem. Itu sudah ini kehendak alam katanya dia. Dia tidak kenal alam, tidak kenal Allah. Tapi alam begini ini ada siang ada malam. Dan kan kita bisa berpikir, kok bisa terjadi siang, bisa terjadi malam? Apa sebabnya bisa dipelajari? Kenapa jadi malam? Karena bumi yang sebesar ini berputar, kebetulan berada di balik matahari dan terjadi malam. Benda sebesar ini siapa yang bikin? Padahal yang ngerti, alam begitu satu, cukup-cukup ada, begitu saja. Orang yang usah berpikir, mesti ada yang bikin. Tidak mungkin ada benda yang seperti ini, tidak ada yang bikin. Nah, di sini kita diajari. Allah Khalqus Samawati wal Ardh, Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Sehingga orang bagaimana? Tidak ada yang biarkan ayam Allah ini berlalu begitu saja, namun dia akan memikirkan malam dan siang sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu dia akan mau tunduk kepada Allah. Kalau Allah bisa bikin benda sebesar ini, bisa memutarnya dunia ini saja yang di dalam alam semesta sangat kecil, bumi ini sangat-sangat kecil, pemeliharaan isinya alam semesta ini dengan bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada bumi ini. Itu ilmu manusia, ilmu itu. Jadi bumi harus di hadapan kita manusia, ini sudah sangat besar. Tidak ada yang mengatur, hukum zakat berdiri. Kalau sana lihat, kita benar-benar bisa diperbukaan yang tetap. Sehingga waktu ini bisa dihukum. Kalau misalnya hari ini tanggal sekian dan sekian, nanti bisa terjadi gerhana dan lain sebagainya, karena bumi itu tak bisa dihukum. Gila ya, tetap. Yang tepat juga tepat pada waktunya. Ya tapi kok bisa malamnya lebih panjang, siangnya lebih pendek atau sebaliknya? Ya, kalau itu apa perbutannya yang gak tepat? Perbutannya tetap. Tetapi karena posisi bulut-bulut orang bumi dengan matahari tadi berbeda sudutnya. Ya, matahari di sini miring begini. Sebenarnya yang miringnya dekat pada matahari, siangnya jadi pendek, malamnya jadi panjang. Tapi tetap dia menutup. Subhanallah. Nanti kalau siangnya di dunia ini, yang lihat mataharinya ini. Ini yang berdua jauh dari matahari jadi lebih dekat. Ujung di sana lebih panjang. Di sini siangnya lebih panjang, karena nanti malamnya lebih jauh. Bukan karena perputarannya yang tidak tetap. Tapi perputarannya ini, perputarannya hasil sini, sambil menghubungi matahari, posisinya harus tetap juga. Sehingga satu saat dia bisa dalam keadaan di sudut untuk putaran lebih dekat pada matahari, waktu sampai di sini untuk selatannya yang lebih dekat dengan matahari. Itu benda sebesar itu bisa diantar dengan natura seperti contohan. Ini tambah kekuasaan Allah. Jika lebih dalam sebesar, kadang-kadang malamnya panjang, siangnya pendek. Ya, sedang siangnya panjang, malamnya yang pendek, bukan berputarnya yang tidak tetap, tetapi posisinya yang berubah. Sehingga dengan begitu, kita pun bisa juga melihat bulan. Kenapa tiba-tiba bulan jadi hilang? Tidak ada bulan semalam. Menjadi kecil, kemudian berikutnya jadi besar, jadi besar, jadi besar. Itu bisa dipelajari. Itu bisa jadi sebuah pelajaran yang itu harus terlalu. Yang sudah dimaklumi oleh banyak orang, tetapi orang kita yang seperti itu tidak menjadikan orang menjadi mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran untuk orang memilih yang ciptakan, untuk mensyukuri ciptaannya itu dan kemudian menolak kepada yang menciptakan itu. Subhanallah. Nah, orang-orang bermana yang oleh Allah diberi kemampuan mengambil ibrah ketika melihat siang dan malam ini tidak sekedar berhenti ada siang dan malam, tetapi kemudian dilanjutkan berapa hebatnya latihan yang bikin dalam semesta dengan matahari, dengan bumi, dan terjadi dunia siang dan malam ini, lalu dia pun mengutakkan kepada Allah. Kalau mengakui kepada Allah, karena dirinya kecil, tidak ada apa-apanya. Kalau kita bikin makhluk di dunia yang seperti itu, ya, kalau memberikan ancaman, kalau kamu mengutakkan kepada Allah, masukkan neraka. Sekarang nerakanya memang belum muncul. Kalau makan yang meninggal, ya Allah bisa bikin makhluk yang sekarang bisa kita lihat seperti itu kok. Di dunia yang seperti ini saja, bencana yang berupa api juga banyak terjadi. Bisa gunung-gunung. Apa Allah nggak bisa bikin api yang berbicara-bicara itu? Subhanallah. Untuk menyiksa orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran ini. Selain itu, yang tahu tidak ada orang-orang. Tidak ada orang-orang yang beriman bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil kebahagiaan. Ketika kita menjalani ketaatan kepada Allah, menjalani ketaatan kepada Rasul dan atas perintah Allah, menjalani ketaatan kepada perintah Allah dan atas perintah Allah dan Rasul. Dan kalau nanti akan kita merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah ayat-ayat tauniyah, ayat-ayat yang bisa kita lihat ini terjadi, ayat-ayat qauliyahnya seperti ini, wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar, ayat-ayat qauliyahnya seperti ini, kauniyahnya seperti ini adalah ayat qauliyah kita kenal. Ayat kauniyahnya kita juga berada di dalamnya. Kepada matahari maupun kepada bulan. Jangan kau bersujud kepada matahari dan jangan juga bersujud kepada bulan. Bersujud dan bersujud kepada Allah. Yang saya lihat itu ayat ini bunyinya cuman jangan kalian bersujud kepada matahari dan juga jangan kalian bersujud kepada bulan. Yang ditunjuk oleh Allah cuman dua, ya. Yang lain tidak disebutkan secara tekstual. Jadi biarkan kita lihat yang penting jika kalian itu adalah semuanya kepada Allah menyembah, maka kamu jangan bersujud kepada matahari dan jangan bersujud kepada dunia. Ya, bukan matahari dan bulan, boleh tak? Thank you. juga kedudukannya sama saja dengan orang berdiri. Ini Allah yang berfirman kepada kehadiran saya di dalam Al-Quran sama dengan Sinai. Tapi betapa banyaknya, betapa banyaknya orang-orang yang di dalam zalimnya ini juga berbuat berkelakuan sebagai orang-orang yang beriman, ya sholat, ya puasa dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika mengatakan pada memilih pemimpin, justru yang dipilih orang-orang yang tidak memahami syariat Allah. Ingat Al-Qurni, ingatlah aku, ditaati dengan taat kepada aku. Al-Qurkum lagi akan ingat kepada dengan ampunan. Bapak satu perkara yang saja tidak kita taati, tidakkah kita dikatakan orang yang beriman kepada Allah? Satu ayat ini saja tidak ditaati. Tinggal, ya, akan terjadi kejahatan. seandainya kita berdoa dengan bebas, berdoa dibatasi dengan syariat, subhanallah, kami tidak akan ditekan sebegini mungkin. Tapi kalau kita bilang, karena Bukan begitu saja, dengan biasa, yang menolak beribadah dan sekarang ini siapapun yang berhutang yang ada dibesarkan oleh Allah pada kebahagiaan dan pada kebahagiaan itu adalah berarti saat ini kita tidak akan datang. Subhanallah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa menempatkan diri kita, tapi tidak usah berpikir untuk dibesarkan oleh Allah tapi untuk kemudian dibinasakan, tapi kita berpikir saja kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah matahari, tidak menyembah pikiran manusia, tapi kita serah kepada Allah sehingga kita tidak dibinasakan sampai ke akhirat. Insyaallah aku lupa lihat ada